الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah orang-orang baik yang sedang mencapai perjalanan menuju kebaikan yang sempurna. Saya pikir ini sebuah visi orang baik. Jadi kalau baik itu jangan biasa-biasa saja. Saya kepada diri saya sendiri sering kali kadang-kadang suka lalai lalu mengingatkan diri sendiri. Dan ini juga bagus untuk diingatkan kepada anak-anak kita semua agar tidak gagal fokus dalam menjalani hidup. Apa itu agar kita tidak gagal fokus dalam menjalani hidup? Kita semua ini pengen masuk surga kan? Tapi seringkali kata surga ini tergantikan oleh dunia. Kata surga ini seringkali tergantikan oleh harta. Kata surga ini kemudian tergantikan oleh duit. Lebih spesifiknya begitu. Jadi yang hidup bukan cari surga, tapi cari duit dalam hidupnya. Begitu juga kata-kata birrun di sini. Lan tanalul birra. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Al-birru. Al-birru husnul khuluq. Kata Nabi SAW, kebaikan itu adalah berakhlak mulia. Artinya, kebaikan yang sempurna itu tidak cukup hanya dengan niat saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk akhlak yang mulia. Begitu juga sebaliknya, tidak cukup hanya ditampakkan saja, tetapi niatnya tidak lillahi ta'ala. Nah, menjadi orang baik itu jangan tanggung-tanggung. Kalau saya tanya dengan bapak-bapak misalnya, nanti kira-kira di akhirat ketika dibangkitkan nanti, itu ingin bergabung dengan kelompok yang mana? Kalau minggu lalu saya katakan, berharaplah mudah-mudahan berada di belakang persis pasukannya Rasulullah SAW, persis di belakangnya Rasulullah SAW bersama para syuhada Badar, bersama para syuhada Uhud, bersama para syuhada Khaybar, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan semua yang dia miliki bahkan sampai nyawanya, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Nah, itu kalau ingin jadi orang elit, kelompok elit yang sesungguhnya. Ini yang saya sebut dengan agar kita tidak gagal fokus dalam menjalani hidup ini. Hidup ini kan ingin masuk surga. Kepada anak-anak kita juga harus begitu. Sering-sering digambarkan. Karena setan seringkali menggagalkan fokus kita, apalagi di hari ke-13 begini. Setan tuh cerdas banget. Enggak mungkin deh setan itu biarkan kita satu bulan ini berbuat baik, sementara sudah 11 bulan kita digoda oleh dia. Ada yang jatuhnya hari ke-5, ada yang jatuhnya hari ke-6, ada yang jatuhnya hari ke-10, ada yang gagal fokusnya hari ke-13, ada yang gagal fokusnya hari ke-26. Itu sudah dirancang semua oleh setan. Contoh begini, yang sudah mulai malas-malas nih Ramadannya, baik malas tarawihnya, mulai gagal fokus tadarusnya, kan ada nih yang mulai kendor juga tahajudnya, yang mulai gagal fokus lagi sedekahnya, mulai kendor lagi pikiran yang mulai terkacaukan. Nah, saya coba ingin ingatkan di sini agar kita tidak gagal fokus, agar kita serius. Ya, ini bulan baik. Lan tanal birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna di bulan Ramadan ini khususnya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi memberi yang paling kita cintai dengan rasa cinta, memberi yang dicinta dengan cinta. Nah, sampai di sini. Memberi yang dicinta dengan cinta. Ini kalau tidak ingin gagal fokus. Apa saja bentuknya, terserah. Waktu yang paling dicintai untuk tidur diberikan di jalan agama Allah. Apalagi misalnya harta yang disimpan yang paling dicintai diberikan di jalan Allah. Apalagi misalnya apa saja bentuk kebaikan, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk perasaan, ilmu pengetahuan, memaafkan, itu semua hal-hal yang bersifat immaterial. Ini bulan di mana orang-orang yang ingin melakukan lompatan-lompatan besar, ingin menjadi orang yang sempurna dalam berbuat kebaikan, sedang mendapatkan kesempatan besar. Tapi iblis memang hebat. Ada gak yang mulai-mulai kendor sekarang? Ya, yang mulai-mulai kendor, saya ingatkan, iblis itu sudah bikin tumpukan. Kira-kira nih, ya, iman kita itu sudah diukur oleh iblis. Sudah diukur. Ini orang ini kira-kira nih, iblis sudah buat semua statistiknya. Ya, swot-swotnya udah diukur sama si iblis nih, kita ini udah diketahui. Kan iblis akan liburan 1 bulan. Biasanya kalau ada pejabat mau liburan 1 bulan, kira-kira pendelegasian pekerjaan sudah dilakukan atau belum? Iya. Iblis itu lebih detail pekerjaannya dari berbagai segi. Nah, dia tahu iman si fulan dan si fulan ini. Kalau si fulan ini kayaknya hari ke-7 deh tewas. Ya, kalau si fulan ini kayaknya hari ke-13 nih jatuhnya. Jadi kalau hari pertama udah iblis nggak main deh di situ. Dia tahu ini orang lagi baik-baiknya, susah digodain. Semua pasti ke masjid. Ya, nanti sudah hari ke-5, nah iblis sudah lihat tuh, sok masjid sudah mulai berganti sok, dari sok menjadi sok lewat lagi. Nah, nanti ditumpukan-tumpukan tertentu barulah iblis kemudian memasang chipnya di sinilah. Ya, di sinilah kemudian iblis tahu kadar keimanan kita, kadar semangat kita itu diukur. Nah, sayangnya setan itu tidak hanya dari kalangan jin saja, tapi juga dari kalangan manusia. Ada orang-orang yang memang tidak konsen dengan Al-Quran, tidak fokus karena gagal fokus ibadahnya di bulan Ramadan. Ini udah mulai muncul lagi nih riak-riaknya nih. Semangat Ramadannya pasca 10 hari pertama mulai muncul nih aslinya. Nah, mungkin sudah baca ada di WhatsApp beredar teori garpu tala. Garpu tala itu ada besi seperti garpu, logam, ya. Ada garpu lagi, logam. Kalau yang ini dipukul ting, yang satunya ikut bergetar ting gitu ya. Kenapa? Karena dia satu frekuensi. Kalau ditambah garpu tala satu lagi, maka ting ting ting gitu ya. Kalau tambah satu lagi, suaranya makin banyak enggak? Makin banyak. Begitulah getaran kebaikan, tapi begitu juga getaran keburukan. Makanya semakin ke belakang bulan Ramadan ini, kalau bisa berpisah deh dengan kelompok-kelompok yang gak penting, arisan-arisan yang gak penting, teman-teman yang gak penting, geng-geng yang gak penting. Udah malam masuk ke masjid, kalau perlu itikaf sekalian supaya kita berkumpul dengan sekumpulan orang yang punya getaran-getaran kebaikan di dalam dirinya, sehingga kita saling menggetarkan satu sama lain. Ini memang sangat berpengaruh. Ketika anak saya kemarin pulang agak larut malam, dari mana? Buka puasa sama teman-teman. Teman-teman di mana? Teman-teman SMP. Panjang nih urusannya. Kalau udah kayak begini, akhirnya waktu sahur saya briefing ya teori garpu tala tadi. Teori garpu tala tadi itu saya briefing supaya anak-anak kita ini nyambung bahwa ketika kita berkumpul yang tujuannya hahaha, nanti ketemu lagi yang getaran-getaran hitam itu satu sama lain saling menggetarkan, runtuh itu. Makanya Rasulullah SAW di penghujung akhir hayatnya itu 20 hari berada di masjid, tidak berinteraksi dengan dunia luar, tetapi garpu tala kebaikannya sampai keluar getarannya itu, keluar masjid itu, dan dia tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Orang-orang top, orang-orang elit yang sesungguhnya, saya berharap jamaah di sini orang-orang yang ingin sempurna dalam kebaikannya dan orang-orang yang ingin tinggi juga surga. Saya tuh suka iri. Kok bisa ya para sahabat itu berinfak dengan sepertiga aset? Seperti Utsman bin Affan. Tapi semakin diinfakkan, kok semakin banyak? Yang lebih tinggi lagi, Umar. Separuh aset. Betul-betul mereka itu merasakan getaran hatinya sampai bergetar ketika dia berinfak dan melakukan kebaikan itu. Bahkan kalau perlu nyawanya sekalipun. Saya ingat sekali ketika kiai saya di pesantren dulu mendoktrin saya dalam bahasa Jawa yang tidak saya pahami dulu, tapi saya hafal sampai sekarang. Bondo, bau, pikir, lek, perlu sak nyawane pisan. berikan semua yang terbaik yang kamu punya anak-anakku sekalian. Saya ingat sekali, anak-anakku sekalian, berikanlah yang terbaik yang kamu miliki, yang paling kamu cintai, bondomu, harta benda, bahumu. Silaskan tafsir sendiri, saya kira mengerti. Pikiranmu, ilmu, lek perlu, nyawamu, kalau perlu nyawamu kau serahkan itu. Dan itu betul-betul dia baktikan, dia contohkan. Artinya di zaman-zaman seperti ini nih, masih ada orang-orang yang punya totalitas hidupnya itu untuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu harus mengambil bagian dalam hal ini. Dan ketahui ini, dan apa saja yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kalau Allah mengetahui, maksudnya apa nih? Kalau Allah tahu, ya Allah balas dengan kasih sayang, ya Allah balas juga dengan cinta, Allah balas dengan ridhonya. Dan keriduan yang paling tinggi adalah kalau Allah sudah memperlihatkan wajahnya pada kita satu hari kelak di surga itu. Orang-orang yang bisa melihat wajah Allah adalah orang-orang yang memberikan yang dicinta dengan cinta, karena cintanya kepada sama pemberi cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah? Saya coba tadi merenungkan, tadaburkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Menjadi orang dermawan itu, kemarin di acara tabung infak saya berbahagia sekali. Bukan di angka itu menjadi relatif. Kebahagiaan saya itu ketika orang-orang berlomba-lomba dalam kebajikan, saling menggetarkan satu sama lain. Ketika tercabut rasa bakhil, ketika terhapus rasa kikir, ketika terbebas jiwa daripada penghambaan materi. Allah Akbar, betapa bahagianya orang-orang yang sudah bisa keluar dari penghambaan terhadap materi itu dan berani melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Orang-orang seperti itu, mungkin kalau saya boleh bersaya-saya sedikit, gak kepikir nih sama saya nih untuk punya banyak IMB pakai nama Bakhtiar Nasir gitu. Enggak terpikir di kepala saya untuk punya tanah berhektar-hektar atas nama gue gitu. Enggak terpikir punya rumah di mana-mana atas nama saya pribadi gitu. Enggak, kenapa? Karena dari dulu saya doktrinkan kepada diri saya sendiri, capek bawa laporan banyak-banyak nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya memang cuma dua, jawabannya itu bererot. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Itu mengerikan. Orang-orang munafik yang sekarang berada di dalam kuburnya, itu semua sedang menjerit teriak. Apa kata mereka sekarang yang teriak di dalam kuburan itu? Keluarkan kami agar kami bisa menginfakkan, mensedekahkan harta kami, dan agar kami bisa beramal saleh. Semua menjerit minta keluar untuk ngapain? Cuma untuk melakukan dua hal, fa'asaddaqo wa akum minas salihin. Cuma untuk dua Tuhan. Ini bocoran dari alam kubur. Dan ini pasti akan banyak yang menyesal. yang iman bil ghaibnya kurang pada kesempatan ini, itu akan menyesal nantinya. Padahal inti berislam adalah mengimani yang baik. Tuhan keluarkan kami dari kubur. Malaikat bantu kami untuk bisa keluar dari kubur kami. Fa'asaddaqo wa'akum minas salihin. Keluar hanya untuk berinfak, bersedekah dan ingin beramal soleh, walau satu detik saja. Karena betapa berat siksanya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW dalam menjalani hidupnya, biasanya memang orang yang dermawan. Bulan Ramadan kayak gini nih, dia traktir buka puasa orang-orang yang kadang-kadang dia benci. Dia sedekah yang banyak biasanya untuk mencerabut syukur. Dia maafkan semua orang-orang yang hendak memutuskan silaturahim dengan dia. Dia tidak akan pejamkan mata sebelum beristighfar sambil mengingat dosa-dosanya. Kalau perlu sudah ngantuk banget, dia duduk untuk bertasbih sebanyak-banyaknya. Utamanya di malam hari, di bulan suci Ramadan seperti ini. Dia bersihkan pikirannya, dia bersihkan jiwa. Karena Al-Quran tidak masuk kepada jiwa-jiwa yang kotor, kepada jiwa-jiwa yang bakhil, jiwa-jiwa yang kikir. Coba perhatikan Rasulullah SAW. Ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhan fayudarisuhul Qur'an. Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Coba lihat. Bagaimana kebaikan Rasulullah dan puncak kesempurnaan orang baiknya Rasulullah SAW ketika menjadi orang baik. Rasulullah adalah manusia paling dermawan. Kedermawanannya kian memuncak di bulan Ramadan, utamanya ketika dijumpai oleh Jibril di malam hari. Perjumpaannya pada setiap malam-malam bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Kebaikan Rasulullah pada saat itu lebih kencang daripada angin yang menghembus. Saya coba bantu mentadaburi hadis ini dari belakang. Kenapa? Kenapa kok kebaikan digambarkannya dengan angin yang menghembus? Beberapa ulama menafsirkan seperti ini. Saya buka ya tadabur hadisnya, kenapa kok digambarkannya seperti angin yang menghembus. Ini wa'abbara bil mursalah isyara ila dawami hububiha bil rahmah. Digambarkan kenapa dalam bentuk angin yang hembus, karena angin itu memang tidak pernah berhenti berhembus, meniupkan kelembutan, kesejukan dan kelapangan bagi manusia untuk bernafas, menghilangkan dari rasa panas dan mencukupkan manusia-manusia yang membutuhkan ketenangan. Tetapi yang paling penting, angin di sini menggambarkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah ada di antara kita yang rebutan oksigen? Saya kira tidak pernah. Dan itu adalah bagian yang tidak dirasakan oleh manusia dari proses sebelum menjadi angin itu. Jadi angin bukanlah sebuah proses berpindahnya oksigen dari ruang yang padat ke ruang yang berongga, bukan sekedar itu. Ar-Rahman di sini. Wa ila umumin nafa' bijudihi kama ta'ummur rihul mursalah jami' madahibu alaihi. Angin yang digambarkan tentang kebaikan Rasulullah SAW di sini berlaku umum. Ada banyak peristiwa alam yang diuntungkan oleh akibat hembusan angin itu. Di antaranya misalnya pertemuan antara Utik Sari yang satu dengan Utik Sari yang lain, sehingga terjadilah proses pembuahan di situ. Apalagi manfaat angin secara alamiah, mendorong awan misalnya untuk dihujankan tetesan-tetesan air embun di awan itu pada titik-titik yang Allah kehendaki. Apalagi misalnya angin itu bagi lautan, bukan cuma bagi pohon, bagi hewan. Artinya bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pemberian yang didasari karena ingin menyempurnakan kebaikan, ingin menjadi orang baik yang sempurna, itu tanpa dirasa. Ketika kita mengunjungi saja, belum membantu dia berobat, hanya mengunjungi saja yang sedang sakit, belum kita bantu dia biaya berobat, itu sudah jadi sesuatu yang bermanfaat, kan? Ya. Artinya adalah bahwa di sini dikemukakan dalam bentuk angin karena keumuman manfaat daripada angin itu. Tentu yang dimaksud bukanlah angin ribut, angin topan, tornado, dan itu tentunya adalah bencana. Nah, Rasulullah SAW digambarkan di sini, kama anna rihal mursala allati amaraha Allah wa arsalaha fahiya asifatun sariyah. Angin ini bergeraknya cepat, dan itu semua terjadi karena izin dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة. Rasulullah SAW dalam berbuat baiknya di bulan Ramadan ini lebih cepat daripada angin yang menghembus. Ini terus terang maknanya dalam sekali. Jiwa-jiwa yang baik pada hari ini, kalau ada sebuah kebaikan, dia tidak akan menunda, dia akan bersegera. Jiwa-jiwa yang sudah baik dari jamaah pada hari ini, kalau ada sesuatu manfaat yang bisa diberikan, dia tidak akan menunda, maka dia akan melakukannya dengan yang terbaik. Untuk itu, berbuat baiklah, sebarkanlah kebaikan, dan ajak orang lain untuk berbuat baik. Jadilah bagian daripada pusat suara Garpu Ta'ala, atau menjadi penyampai getaran Garpu Ta'ala kebaikan, kebaikan yang lain. Di antaranya adalah berupa kedermawanan di bulan suci Ramadan ini. Hadis Nabi ini juga menggambarkan tentang al-hasu 'ala al-judi fi kulli waqtin wa khasatin fi hadha asy-syahr mubarak, syahr Ramadan. Harusnya berbuat baik itu di setiap bulan, di setiap waktu, di setiap saat. Tetapi di bulan suci Ramadan harus lebih baik lagi, harus lebih baik lagi, dan harus lebih baik lagi. Kalau perlu, prioritaskan kepentingan orang lain walau kita sendiri sangat membutuhkannya. Ya, saya juga tegur istri saya, tua kamu itu sudah sepuh. Kamu tuh harus kasih buka puasa tuh tiap hari. Kemarin dia masaknya banyak supaya bisa cukup untuk 3 hari. Emang dasar males ya. Makanan tuh kalau yang paling bagus tuh yang fresh, yang harian itu lebih. Kalau udah diangetin, orang tua dikasih lagi yang diangetin, lagi yang diangetin, lagi yang diangetin, lagi. Itu gak baik buat orang tua. Rebusin labu, yang kecil-kecil, rebusin wortel, ya. Rebusin apa lagi? Dipisah-pisahin gitu makanan yang sehat. Tiap hari. Ini buat yang masih punya orang tua yang sepuh. Yang sudah sepuh, yang gak dikirimin, balik kirimin anaknya aja, Bu, kalau gak usah menuntut ya, kirimin kalau perlu sama jus buahnya sekalian, jangan cuma dikasih buahnya, sudah diisi itu termos jusnya. Jangan untuk yang 4 hari, harian kalau perlu. Kalau bisa dijangkau, kalau nggak bisa di kampung gimana Ustaz? Dia transfer lagi, itu aja yang perlu diajarin. Atau kirimin dananya itu ke adik yang dekat dengan orang tua, yang dekat orang tua di kampung. Suruh dia ya, urusin. Nggak usah seuzon, nanti dia makan Ustaz. Ya ampun, sama kak. Kak sama adik masih aja begitu. Kalau perlu untuk kakak yang menjengkelkan, untuk adik yang menjengkelkan di bulan Ramadan kayak gini, ini bikin dia capek jengkel. Karena kebaikan-kebaikan kita yang gak pernah berhenti. Ziarah kubur bermanfaat gak? Bermanfaat. Digambarkan dalam hadis yang hasan. Orang hidup ketika berziarah kubur keluarganya yang sudah meninggal dunia, lalu mendoakan kebaikan itu, arwahnya itu duduk di samping mengetahui itu dan berbahagia dengan kunjungan keluarganya itu. Tapi gak harus munggahan, gak harus lebaranan, gak harus. Itu nanti malah jadi campur-campur mistik lagi. Berziarah kubur bagus, tapi jangan jadi tukang rumpun. Biar tukang rumput kasih tukang rumput, tukang doa kasih sedekah, yang doa kita sendiri. Bahasa apapun Allah akan faham dengan doa-doa kita. Itu sahih. Ziarah kubur bagus. Dan orang-orang yang berbuat baik digambarkan dalam hadis Nabi SAW, yang keturunan dan keturunannya itu baik, nanti almarhum dan almarhumah arwahnya itu pada saat tertentu diberikan kesempatan untuk bisa melihat keluarga yang sedang beramal saleh. Karenanya jangan malas mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau perlu sebut namanya nggak apa-apa. Ini tukang membidah-bidahkan ini karena belum baca hadisnya dulu. Abu Darda itu kalau berdoa sampai 70 nama disebut satu persatu. Itu Abu Darda. 70 nama itu disebut satu persatu. Kenapa? Karena kebaikan jiwanya. Ada kebaikan pada jiwa. Kadang saya berhenti, mobil saya berhenti di depan pemakaman ibu saya sebentar atau bapak saya sebentar ketika melintasi hendak menuju satu tempat. Atau kadang-kadang sengaja parkir. Kalau macet alhamdulillah jadi sambil merayap lewat situ. Rabbi firli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan saya malu berdoa Rabbana hab lana min azwajina. Kalau saya tidak berdoa Rabbi firli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bahkan kadang saya sempurnakan dengan Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati ka anak inni tubtu ilayhi wa inni minal muslimin itu bagus sekali untuk melembutkan hati. Dan menurut Imam Nawawi, di antara tafsir hadis ini yang bagus juga adalah ziaratus solahah, berziarah mendatangi rumahnya orang-orang yang saleh dan salehah, wa ahlil khair, dan orang-orang yang banyak berbuat baik. Wa tikraru dzalika idza kana al-mazuru la yakrahu. Kalau perlu berulang-ulang, asal yang kita ziarahi bukanlah orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini menurut Imam Nawawi di antara maksud daripada hadis ini. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa fihi isyaratun ila anna ibtida nuzul al-Qur'an kana fi syahr Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Lianna nuzulahu ila sama'i dunya jumlatan wahidan, karena turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus. Kana fi Ramadan. Kama sabata fi hadis Ibn Abbas, sebagaimana yang ditetapkan di dalam hadis Ibn Abbas. Fakana Jibril yata'ahaduhu fi kulli sanatin fiha fayu'ariduhu bimana zal alaihi min Ramadan ila Ramadan. Setiap bulan Ramadan Jibril itu turun untuk kemudian menagih hafalan Rasulullah yang sudah turun di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan tahun berikutnya. Ibu-ibu, sudah berapa hafalan dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini? Kalau nggak nambah, memang nggak komit. Nggak komit ya. Kalau nggak nambah-nambah. Makanya nonton acara Hafiz Quran di habis zuhur biar malu dikit sama anak-anak kecil. Kalau nggak tahu malu lagi ya sudah, lagi marah lagi ya, karena malu itu bagian dari rasa iman sih ya. Al-hayaru syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu bagian dari rasa iman. Jadi kalau udah nonton acara Hafiz Quran kemudian nggak malu juga gitu. Saya mau nanya nih, saya mau yang nggak malu. Mau masuk surga apa enggak sih? Mau. Mau level berapa surganya? Mau lantai berapa? Ukuran surga itu levelnya, lantainya itu adalah seberapa banyak Quran yang kamu punya, yang kamu baca dengan benar, yang kamu hafal, yang kamu kerjakan. Ini ya bagi orang-orang yang sampai dari Ramadan ke Ramadan gak nambah-nambah hafalannya. Ngapain aja sih? Apa itu isi kepalanya? Kenapa itu bisa terjadi? La yata'ahad bil Qur'an. Yang lebih kasihan lagi itu anaknya. Kok bisa ya jadi orang tua meneng-meneng baik, anaknya gak nambah? Susah Ustaz, anak saya begini-gini. Gak boleh putus asa. Gak boleh putus asa. Kita harus banyak cara. Kita harus punya cara-cara kreatif. Bagaimana cara? Ketika anak-anak saya mulai malas-malas, saya ajak, ayo kumpulin anak-anak sekampung kita ini. Kita cerita. Saya cuma kasih cerita, kumpul anak-anak. Gak puas dikasih cerita satu jam. Kalau udah habis itu, ya. Dia bilang, udah waktunya isyrok, waktu kita sholat dua rakaat. Senang sekali ngelihat masjid itu diramein sama anak-anak sholat isyrok. Di musim liburan yang banyak anak-anaknya pada tidur sampai siang, gak tahu ngapain itu. Mana emaknya itu anak? Di musim liburan gini, anak yang tidur habis subuh sampai siang, nanti dari asar maunya tidur lagi bawaannya. Karena tidurnya sudah membawa tidur. Ada tidur yang membawa bangun, ada tidur yang membawa tidur. Ini buat ibu-ibu muda terutamanya. Yang liburan seperti ini, dibiarin anaknya tidur panjang, percaya deh. Dari subuh tidur sampai zuhur, lemesnya sampai asar. Habis asar belum mandi dia. Disuruh ngaji, masih buntak otaknya sampai maghrib. Cuma makan aja pikirannya. Ini orang tua gagal memanfaatkan momentum Ramadan. Itu anak-anak usai sholat subuh langsung bergairah. Apalagi sejak kecil sudah belajar, enggak keluar dari masjid, satu jam sholat sunnah isyraq di masjid. Jangan-jangan anak dapat pahala umroh tiap hari. Dan saya ajarkan agar mendoakan kedua orang ibu bapaknya. Sayangnya jauh di Duren Sawit. Yang dekat rumah saya boleh bawa ke sini. Saya memang isi setiap kalimat saya pun contoh-contoh kasih saya pilihkan. Bahkan lagu-lagu ngaji Quran pun sudah saya pilihkan. Ya gimana ya? Yang ngajarin orang tua, gurunya guru ngaji, ngajarin buat anak-anak. Ini anak-anak yang saya ajar ini sebetulnya lagi dapat ekstrak-ekstraknya banget itu. Ekstrak semangat saya, ekstrak. Bahkan saya janjikan yang rajin ngaji akan dapat surprise dari abi, dari guru ngajinya. Apa itu? Hadiah lebaran pokoknya. Harusnya kan anak-anaknya kasih hadiah sama gurunya. Sudah demi Allah dari awal Ramadan berpikir, ini nanti tasnya aku isiin apa ya, gitu kira-kira. Udah dapat ini satu, apa lagi ya kira-kira. Ini satu. Tapi dengan demikian, anak saya sendiri jadi kesuntik. Jadi terbawa. Artinya begini, ketika kita berbuat baik untuk orang lain, dan selalu ingin memberikan yang terbaik lagi untuk anak orang lain, anak kita sendiri menjadi lebih baik. Ini ada program pesantren Pak Sutri. Temanya bagus banget. Bebaskan keluarga dari neraka. Saya bilang, tolong kasih saya kursi yang banyak. Saya mau lebih banyak pola konseling nanti kepada yang hadir di situ secara tauhid. Dengan waktu yang sangat terbatas yang saya miliki, tapi saya ingin berbagi. Ya setiap kita tentu punya masalah, tapi tidak setiap kita mampu mengurai masalah. Ya, ada yang masalahnya itu sudah beku. Yang namanya masalah itu kalau sudah beku kan di unfreezing dulu, unfreeze, diurai dulu. Ya, setelah diurai kemudian di move, moving, dipindahkan. Puzzlingnya seperti apa nih posisinya? Sudah bagus posisinya, langsung freezing, kunci. Nah, ini kan gak setiap orang mampu mengurai itu, karena itulah nanti di program pesantren Pak Sutri. Tapi memang Hotel Bintang 5 kita lagi coba Ramadan tahun ini pesantren, kesannya di Bintang 5 langsung di Hotel Sahid. Ya kalau gak malu sih datang aja gratis. Tapi masa mau ikut makan susah kan, orang kita masuk hotel aja bayar. Tetapi sengaja saya buat di Hotel Bintang 5 ini, kalau mau daftar cepetan. Ya, masih terbuka saya kira di bawah itu. Sebetulnya hal-hal sederhana, tetapi itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Nah, jemaah, ini bulan Ramadan. Mari sempurnakan kebajikan. Sempurnakan kebajikan. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kemarin sudah terlaksana anak-anak yatim di Menara Sukofindo 1436. Dapat tas anak-anaknya, dapat sepatu, dapat macam-macam. Tapi terus terang saya masih sedih. Ada anak-anak yatim lebih menderita lagi di Syria. Anak-anak yatim yang lebih menderita lagi di Gaza, di perbatasan Jordania. Ya Allah, bagaimana saya harus mengirim banyak? Sebab kalau mengirim ke sana cuma 10 juta, 20 juta, nggak berasa. Mikirkan anak-anak yatim itu. yang tidak ada ayahnya, yang tidak ada ibunya, yang makanannya kadang makan kadang tidak, yang pakaiannya, ya Allah, padahal ini bulan baik, bulan penuh kebajikan. Di mana hati kita ini rasanya? Betapa bekunya hati kita ini kalau kita hanya pikirkan diri sendiri dan keluarga sendiri. Padahal kalau kita memikirkan orang lain, anak-anak yatim, apalagi anak-anak yatimnya para mujahid, Allah, ini bukan anak yatim yang ditelantarkan sama orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Yang saya bicarakan adalah anak yatim para mujahid. Ingin sekali saya menjadi ayah bagi mereka. Ingin rasanya berbagi kepada anak yatim itu. Ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal tentu tahu bagaimana perasaan seorang anak yang tidak punya ayah. Atau ayah yang tunggal tahu bagaimana perasaan anak yang tidak punya ibu. Tetapi ketika kita berani berbagi, menyayangi demi menyempurnakan kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bulan di mana kelipatan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah kita terutama Al-Qur'an, saya juga berpikir ini bulan kalau saya tidak manfaatkan sebaik-baiknya, kapan lagi? Belum tentu saya bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Membayangkan kalau sudah masuk ke dalam kubur, kita-kita nih yang hanya menghabiskan harta sebagian besar untuk kepentingan pribadi, tahu gak apa akibatnya? Yang bersedekahnya sedikit-sedikit, menghabiskan hartanya hanya untuk kepentingan pribadi. Nih, lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تكنزون. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Ini emas yang kita simpan, perhiasan yang kita cintai, digambarkan di ayat ini akan dicairkan di neraka jahanam, berubah fungsinya, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Cairan emas perak itu lalu diguyurin ke jidatnya. Kenapa di jidatnya? Karena cara berpikir pelitnya itu, cara pikir kapitalis materialismenya itu yang diguyur kepalanya itu. Karena kebodohannya itu, ilmu apa yang masuk selama ini di kepalanya itu. Yang kedua, lalu dibakar lambung mereka. Lambung di mana luasnya lebih luas dari seluruh persawahan. Lambungnya orang-orang yang serakah dan pelik itu lebih dalam daripada lautan untuk dimasukkan berbagai macam makanan di dalamnya. Yang dipikirkan nanti sore buka puasa yang enak apa ya buat keluarga, nggak mikirin makanan enak apa ya yang saya bisa berikan besok ini untuk ibu saya, makanan enak apa yang bisa saya berikan untuk bapak saya yang sudah sepuh, yang sudah sendirian, makanan enak apa yang bisa saya berikan buat keponakan saya yang yatim, makanan enak apa yang bisa saya berikan buat adik saya yang sekarang sedang sakit dan suaminya kurang beruntung secara ekonomi, makanan enak apa yang bisa saya berikan. Allah, saya terus terang bangga dengan anak-anak muda di program Aidatul Rahmat yang membagikan 78.230 sekian bungkus. Saya terus terang bangga pada mereka dan tersentuh. Pulang kerja kantor mereka belum makan, motor-motor hampir nabrak mereka karena ingin mendapatkan bingkisan, mereka sendiri belum berbuka puasa. Datang lagi Dinas Sosial DKI ngelarang pembagian karena disuruh sama Ahok karena bikin macet jalanan. Hebatnya nih anak gadis ini bilang sama orang di Sos DKI, bapak punya surat tugas. Nggak ada, tapi besok saya datang ke sini lagi. Jangan bicara sama saya deh kalau baca bisa nggak ada, nggak bawa surat tugas, pergi bapak. Kamu ini bikin macet. Anak-anak bilang sama Ahok, yang kita bagikan ini di lampu merah yang lagi macet. Justru kita membantu mereka. Bapak bilang macet tuh, saya tumpuk makanan saya di samping pos polisi itu. Dan kami sudah izin sama polisi, polisinya yang marahin dinsosnya Ahok gitu. Maaf ya nyebut nama, nama orang biasa ini gak apa-apa. Ya, kepada yang sudah milih Ahok saya mohon maaf. Akibat pilihan Anda lah kemudian kita ini jadi begini gitu. Saya sebetulnya gak milih dia Ustaz, tapi kan satu paket lu yang milih, gak bisa dipisah-pisahin. Jadi kayak gini repotnya nih. Ini baru yang kecil-kecil, belum yang gede-gede berurusan dengan agama kita ini. Kemarin ada sebuah lembaga Quran minta saya resmikan acara mereka, Nuzulul Quran, bikin program Jakarta mengaji, diresmikan di kantor gubernur. Saya bilang sama siapa, kalau wakil gubernur boleh lah, sama gubernur langsung pak, gak mau ya. Hina program Quran diresmikan oleh non-muslim saya bilang. Ini bukan soal tidak menghargai kepala daerah, ini persoalan Al-Quran bro. Gila lu ngajak ke program kayak begitu. Dijadiin dagangan. Kok jadi kesitu lagi? Jadi kebajikan itu bukan cuma amar ma'ruf maksud saya, tapi juga nahi mungkar, supaya pemikiran ini menjadi tegas, menjadi jelas. Jadi orang-orang yang pelit tuh otaknya nanti itu diguyur pakai cairan emas dan perak, lambungnya pun disiram tuh pakai cairan emas dan perak. Bukan cuma itu tuh, punggungnya yang selama ini sebagai simbol beban kerja keras, usaha-usaha kerasnya selama ini hanya untuk segenggam berlian dan sebongkah batu akik, disiram punggungnya, dikasih punggung sama Allah cuma untuk cariin hitungan, hanya untuk mikirin dirinya sendiri. Ustaz, kok ngomongnya galak gitu? Bukan gue ngomong kayak gitu, lihat di ayat setelahnya. Hada makanastum li'anfusikum, nih harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri ini, makan tuh. Fadhuku makuntum taknizun. Bukan cuma sampai di situ marahnya Allah, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kamu tuh keliru memahami apa yang disebut dengan investasi. Ngakunya investasi padahal berangkat dari jiwamu yang pelit. Orang-orang orang yang ingin sempurna kebajikannya, sudah saya ingatkan tadi, tidak akan sempurna kebajikan sebelum kamu infakkan sebagian yang kamu cintai. Dan percayalah, kebajikan apa saja yang kamu lakukan sesungguhnya diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sudah siap berbuat baik. Oke, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.